akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kalau seandainya ibuku meminjamkan uang kepada orang, terus uangnya dipakai usaha jual sandal, dan orang tersebut bilang ke ibuku, kita bagi untung. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu termasuk riba atau tidak, Buya? Soalnya saya tidak ingin melihat ibuku mendapat rezeki dari hasil riba. Kita memberikan jawaban kepada banyaknya kejadian yang serupa. Anda menitipkan orang uang atau memberikan uang kepada seseorang untuk sebuah usaha dengan harapan Anda ingin mendapatkan hasil, investasilah bahasa kita, sekecil apapun, 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Mungkin Anda merasa tidak bisa bekerja, saya titip duit saja deh, lalu saya mengambil hasilnya. Ibunya memberikan uang kepada sahabatnya, jual sandal, kemudian bagi untung. Nah, kita akan beri gambaran secara umum saja, carilah yang halal. Nah, untuk menghalalkan itu adalah mudah dan sederhana. Caranya bagaimana? Katanya bagi hasil. Benar, kalau membagi hasil sesuatu yang diterima. Di saat tidak ada hasil, enggak ada yang dibagi. Di saat rugi ditanggung bersama. Itu kan adil. Baik, caranya bagaimana? Benar. Akan tapi lihat, pembagian hasil itu tidak boleh dipatok. Anda memberikan modal 1 juta. Lalu dia akan jualan sandal. Tidak boleh Anda mematok setiap bulan harus ngasih 10 ribu kepada saya. Enggak, ini benarkan. Itu bukan bagi hasil. Anda mendahului Allah seolah-olah harus pasti hasil. Runtuh kan yang waktu itu rame itu, langsung berikan hasil. Anda menikah ini langsung hasil ini. Enggak tahu bisnis apa waktu itu. Nah, enggak dibenarkan. Anda jangan mendahului Allah. Jangan seolah-olah Anda pasti berhasil. Ada caranya. Bagi hasil nanti ada perjanjian. Kalau memang engkau yang menjalankan, aku yang punya uang, atau kita sama-sama punya uang, diadu, diketemukan uangnya, harus ada kesepakatan. Berapa persen untuk saya, berapa persen untukmu dari hasilnya. Ingat, dari hasilnya, bukan hitungan dari modal. Dari hasilnya, itu kesepakatan. Misalnya saya punya modal 2 juta, Anda yang mengerjakan jual beli sandal, putar sandal. Anda yang mempunyai kerjaan, punya pasar, saya punya duit. Ada kesepakatan dari pertama. Berapa? Dengan kesepakatan. Karena mungkin agak susah, ngambilnya agak jauh dan sebagainya, berarti tenaganya. Oke dah, 30 buat saya, 70 buat kamu. Oke. Jadi nanti jual beli sandal, hitungannya boleh seminggu sekali, boleh per bulan. Setelah bulan selesai dihitung, dibagi dari keuntungnya. Oh, untungnya ternyata 1 juta. Dari modal 2 juta, untungnya 1 juta. Maka dari 1 juta itu dibagi sesuai dengan perjanjian. 30% buatku, 70% adalah buatmu. Terserah perjanjiannya itu suka-suka. Nah, ini indah. Kalau tidak ada hasil, untungnya cuma 100 ribu. Ya, 30 ribu buat saya, 70 ribu buat kamu. Begitu. Nah, ini boleh. Jadi bagi hasil adalah halal. Kalau memang caranya benar seperti yang kita sebutkan tadi. Cuman kadang bahasanya bagi hasil. Aku invest ya, aku nanam modal bagi hasil. Aku kasih 1 juta ini modal saya. Setiap bulan kamu ngasih 100 ribu loh ya. Loh kok, memangnya sudah tahu pasti beruntung. Kamu Tuhan kali. Wah, gak boleh ngatur Allah. Makanya nyungsep kalau suka ngatur Allah. Mendahului Allah, seolah pasti beruntung. 50 juta nanti dapat berapa waktu itu? Apa? Yang kemarin yang runtuh itu? Tidak tahu dibawa kemana duitnya itu. Sudah dikasih tahu, pada tidak dengar, pada nangis. Ya duit saya hilang lah. Nah, hadir pengajian cuma bengong, tak anda mau dengar. Kan sudah ngomong dari dulu kita. Jangan ikut-ikutan, nangis habis berapa puluh juta, ratus juta. Tidak bisa. Seperti itu ya. Ini nasihat secara umum. Kalau Anda ingin tanam modal ke apa saja, caranya seperti itu. Bukan diambil dari prosen, bukan prosentase daripada modalnya. Tapi dari untung, dibagi dari untungnya. Wallahu a'lam bissawab.